kiai tutur kaya kula, kaya Pak Imron Jamil, kok kiai apik ngajine hikam jos nek. Arif nafsa kami nak takdir wa habib. La yamutu ta'khurul amadul atau mal ilhai fi du'a. Penak model-model kiai tutur, kathah nih. Tapi nyuwun sewu, ya tutur sing ngerti asal ana ilmune, ora tang kosong berbunyi nyarek. Ngaji ra jelas. Al Isra ayatnya 111 yang diwaca ayat 176. Ngene lah ya wis. Goblok banget to kowe. Di ayat sangko ngendi? Aman demen. Ini bocah iki tau ngaji. Rasulullah itu memanggil istrinya Siti Khumairah. Siapa? Siti Khadijah. Loh, aku mikir meneh. Saya ngerti ku sih diceluk Siti Khumairah iki Siti Aisyah. Kok cangkeme ngomong Siti Khadijah iki ayat sapa ya? Lah iki lak nerangke lak kaya ngene ya kacau. Ngopo Siti Aisyah niku diceluk ya Khumairah? Soale Siti Aisyah niku wonge pipine putih lak guyu dadi abang kemerah-merahan. Soale Siti Aisyah niku wonge ayu, irunge bongkok semendhek, untune miji timun, alise buntut kala jengking. Padahal kali ibu-ibu Ponorogo mriki subhanallah, untune miji timun. Ning ya timun tuwa tur rodok gosok. Lah, munculnya orang-orang seperti ini kadang-kadang nyuwun sewu, sing dadekne dalil apa, Pak? Iki lho. Orang kok ngawur menempatkan dalil wajah amin aqsal Madinah di rajuli yasa. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Niki nyuwun sewu. Ayat niki itu dijadikan dasar, dijadikan dalil. Wong sing mondok pesantren kilat kuwi kadang-kadang luwih apik daripada kiai pondok pesantren. Dengan menisbatkan apa rajul yang ada di kalimat ini, di ayat ini. Bapak Ibu rahimakumullah, wajah amin aqsal Madinah rajul. Rajul teng mriki namine sinten? Habib Surah An-Najah. Niki tukang tebang kayu. Jane ayat niki ki apik banget. Tapi digunakan sebagai dalil yang salah. Maka kemarin di satu tempat kalau nanti ngomong atau banyak wong niku ngaji tapi mis dalil, dalilnya ini tidak tepat. Wong ngaji karo wong lanang kok ngaji ini babakan kewajibane wong wedok marang wong lanang niku mboten tepat. Ngaji ini karo ibu-ibu kok ngadal nuwun sewu temane kewajiban suami niku goblok, ora pas. Jenenge jaka sembung bawa golok, enggak nyambung blok. Ora nyambung. Ayat ini rapi banget nerangke seseorang tukang kayu namine Habib Surah An-Najah. Pekerjaannya namung tukang tebang kayu. Tapi rikala mati ditangisi oleh para malaikat. Ditangisi oleh para malaikat. Orang-orang bertanya, amaliyahnya ini apa? Bukan kiai, bukan wali, bukan nabi, tapi matinya ditangisi oleh penduduk langit. Ternyata laki-laki ini pekerjaannya adalah senang aja-aja umat untuk mengikuti pengajiannya para nabi. Lah oleh mereka ini dijadikan dalil. Wong sing lahir dari pesantren kilat walaupun dia cuma sebentar mondok itu bisa jadi kelasnya lebih hebat daripada kiai. Contohnya rajul ini wiranyambung. Padahal ayat ini sajane nggih nyemangati panitia pengajian itu lho asline. Senajan to kowe ra kiai, kowe ora wali, ora nabi, tapi kamu punya potensi kalau kamu mati ditangisi oleh malaikat. Caranya gimana? Seneng aja-aja wong mangkat pengajian. Kelase kaya rajul ini qala ya qaumi tabiul mursalin. Kalau ana rasul melu, kalau ana nabi melu ngaji. Padha jenengan Al-Kindiliyah iki. Saya sanggul-gul melu Al-Kinti Liga mergo sanggul-gul ngintil. Kenapa kok ngintil? Soale cilik lah mangkat, lah gede mangkat dewe. Kok gue ini seneng aja-aja uang ayo sesuatu pengajian karo Pak Kiai kaya melu kelasmu kaya rajul ini. Tapi ingat sing kudu mau elo ini sopo niki nyuwun sewu niki jarang diatur kene. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Milo ora ana kiai NU yang bertarif. Saya pastikan tidak ada ulama NU yang bertarif. Kok ada kiai bertarif? Saya pastikan itu bukan NU. Kenapa betul? Kok gawe jelas kok itabku malayas alukum ajro. Mila kula kadang-kadang paling boten seneng lak ana wong ngaturi ngaji, Gus, ngaji ben kula nggih. Bisa roe pinten. Nganggo DP napa mboten? Ya Allah, undang kiai kok nganggo DP. Mila kula suwe-suwe lak ana kiai niku njaluk DP. Kok ngarani rego sak piturute. Kula kadang-kadang rasa bedake endi kiai endi lonte. Sangerti kula sing nyanyangan niku regane lonte. Mosok kiai kok nyanyangan. Mila kula niku paling mboten nyaman kok ana sing takon, Gus. Bisa roe pinten. Kula jawab ya salah. Begitu kula jawab sak meneh dinyang. Lah cilaka to niku. Karo kiai kok nyanyangan. Emangnya aku begeng enggak? Ini pak, gua kalau simpen kata buang atau enggak? Disarai pinter, disarai pinter. Ya Allah kan, harus mau anggar ke karamu orang, ya karamu kewajibanku ngaji. Jadi kalau aku nyuwun sewu gini, saya tidak nyindir siapapun. Soalnya mau diancam kok itabiu malayas alukum ajro wahum mutadun. Syaratnya untuk mutadun itu lah kiai ini ranyang-nyangan karo jamaah. Jamaah ranyang-nyangan karo kiai ini. Kok ana ustaz kiai? Lah kiai ra mungkin lah ustaz kok temo. Kok ana ustaz ngeneki rego, awakmu nyang-nyangan, tetep mau undang ngaji. Niku sing bakal ora muhtadun niku mboten namung kiai ini termasuk panitia pengajiane. Ruwokno. Wong ngerti kaya ngono mau undang goblok men. Mbok golek kiai-kiai sing murah tanpa ragan niku kathah kok. Nyang-nyangan. Malah kiai kok. Nganggu DP ngundang model itu nganggu ragat ya mantap mantap nganggu rupanya kaya bandung saudara orang yang paling ikhlas andeng lagi model ini lho ada orang modar jam itu mangkat kok jam luruh bengi pak ada orang mati ayo tandangi ayo mbah model ada orang mati wani piro ora-ora nih. Semoga Mbak Mudin panjang umur. Amin. Santinya mati Mbak Mudin udah dewi. Ila lah jenengan golek kiai-kiai tutur kata, tapi tulung kula pesen. Goleko kiai aja bahasa kula mun kiai, ustaz ketemu. Goleko ustaz sing tanpa rego. Tegese napa? Kok jamaah kula ngaji kula disangoni niku munggo kula mboten bayar. Niku mung tandha tresna ikatan sange jamaah teng kiai. Lak jenengan bayar kula, jenengan ngremehke kula. Ado-ado awak kula ora tanganku tuku tak ewangi rene mung bayar sakmono. Lah mok niati bayar niku salah. Tapi kalau diniati sebagai bentuk mahabbah niku monggo. Lah sing angel lak teng mriki niki. Mila wong TV niku koyak-koyak kula, ayo Gus jenengan ngaji sebulan teng TV jenengan njaluk piro? Tak jarke. Tak jarke. Mila kalau wingi kula niku ana Habib sing kula tresnani muncul teng Islam itu indah kula kok gelo banget. Gelo banget munggo kula downgrade mboten upgrade niku. Mudun kelas. Wong kelas Habib yang terhormat yang mulia. Kula dereng kepanggil kepanggil kula jeng matur ampun Habib. Jenengan ketemu karo ustaz kecicilan ning TV kan ngopo? Lah yo ora pantes to. Ngono yo wong kono ge senenge ra umum kok lak nonton isuk ke lali urung ngedusi anake. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dancoh dancoh. Kok iki uwiman lho to. Kalau toh kemudian kiai-kiai NU itu harus dipaksakan karena memang keadaan harus masuk dunia televisi. Jangan sampai kemudian idealismenya nyuwun sewu manut karo idealisme industri. Maka kelas Cak Nun itu sudah enggak mau di TV karena beliau tahu TV itu dunia industri. Selama baik dimanfaatkan dinggo terus wis ra seneng ditinggal. Apa bedone kiai-kiai secara kultural di masyarakat dengan ustaz-ustaz di TV? Kiai di masyarakat itu yang mengkiaikan adalah masyarakat. Sementara ustaz di TV yang mengustadkan adalah industri. Jadi beda pak. Lak seneng digo, lak seneng diguak saat gua-gua ini. Naudzubillah min dzalik. Mila kula selektif. Gak semua acara saya tombok. Kula iki paling nyesel gara-gara menghadiri sebuah acara isu-isu pagi-pagi happy. Sampai hari ini saya menyesal. Sampai hari ini saya menyesal. Gak happy aku. Yalah acara-acara sebesar mutu kalau gelom teko yang hitam putih. Soalnya Jose pinter, sing nonton ngomong pinter, saya mau. Apalah sih bongso acara-acara lebay ini. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Apa-apamu ikhlas bu? Gus mungkin ngaji susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ya Allah. Pusing semua yang paling sih di jamaah-jamaah aku banci nih Yogyo kayak paling. Wow, Gus Miftah setipe dengan kami. Aku ingin ngaji karo banci-banci wis ngempet. Soalnya mergorana saya ngopeni banci, jadi aku ngopeni. Ya mau sabar tok, kalau beli aku ngaji kali banci mulai ngelus dodol. Dodolnya bojo kula. Ya Allah. Kemayu-kemayu pol ini kalau ngaji kali itu. Ayo mbak, ayo mas sholat. Sorry Gus, bukan mases. Ayo sholat. Maaf Gus, gak bisa, kenapa gak bawa mukena? Ya Allah, lanang yang gerukoh. Ayo sholat. Gak mau kalau Gus minta jadi imamnya. Kenapa kami gak khusyuk? Bokongnya Gus, wow. Banci, banci. Kulo, ini yang nyuwun saya gelem melu umroh kata caranya, oh gimana Gus, nanti ada Ka'bah, itu ada Hajar Aswad, kamu uluk salam, bismillah Allahu Akbar, maksimal 3 kali saja, gak usah berlebihan, jenenge banji, ya berdoa, begitu ngerti Ka'bah, lebay, bismillah Allahu Akbar, muah, muah, kere, nanti saya di Ka'bah, di Mekah, satu kamar sama Gus Miftah, muah, aku bisa tangi jempolku teles kabeh. Kula niku napa to pasing mboten kula openi. Mbok PSK mbok begal nggih mbok banci niku kabeh kula openi bocah-bocah jalanan niku kabeh kula openi. Soale kabeh nggih makhluke Gusti Allah. Umpama wong-wong ngoten niku ora diopeni. Wong ora ngerti kok saniki bapaknya banji moro-moro normal anaknya dadi kiai iso mawon. Abu kene anaknya Abu Jah Abu Lamo dadi darah. Darah niku akhirnya disantine Kanjeng Nabi. Anaknya Abu Jah jenenge Ikrim. Nyuwun sewu Ikrimah dadi santine Kanjeng Nabi. Sing kurang ngajar ki sahabat-sahabat. Ngonekke anaknya Abu Lah. Halah bapakmu ki kafir fasik binasil Quran. Kula sanggah ya, lara ati to bocah niki. Matur karo Kanjeng Nabi kula diloke bapak kula jeneng kafir binasil Quran. Kula lara ati. Apa jawaban Rasulullah? Apakah kalian tega menyakiti keluargaku di hadapan? Artinya napa? Kanjeng Nabi niku menghormati anake Abu Lahab sing jenenge Darroh, senajan to bapake kafir. Lah wong Indonesia niku dimulyake diprotes, kafir dicelok non muslim diprotes. Jarene ngang, nyuwun sewu jarene ngerubah Quran. Lah kowe goblok kok sing ngerubah sapa? Tetep mawon laku ngimamu ya kuliah ayuhal kafirun, ora kuliah ayuhal non muslimun. Nih. Darah niku anake Abu Lahab. Akhire napa bar niku sahabat-sahabate Kanjeng Nabi saben ngimami salat. Delalah makmume ana daro imame rawani maca tabat ya da Abu Lahab wa ta mergo menghormati anake Abu Lahab. Habib Lutfi niku lak traweh kok delalah mau tabat ya da niku macane tabat ya da siri wa. Ora jar siri bismillahirrahmanirrahim kula nate tanggah napa kok pas maca tabat lahapan jenengan kok mau siri mboten jar. Jawabannya nopo, piye-piye le Abu Lahab ya tetep pamane Kanjeng Nabi. Piye-piye zaman Kanjeng Nabi kuwi lahir Abu Lahab ya melu seneng. Aku mau larani atine Kanjeng Nabi senajan to kafir binasil Quran. Lah niku kula conto, kula lak ngimami maca tabat yada mesti kula gawe sirri. Nek kadang-kadang yo kurang ajar ana wong maca surat dalam sejarah niku pengen nyeleknya salahnya Kanjeng Nabi sing diwaca napa Abasa Fatawala padha karo ana ustaz wa wajadaka dolan fahada, menyatakan bahwa kanjeng Nabi niku awalnya tersesat kemudian menjadi Islam. Yo goblok meneh soalnya ora tau ngaji. Maka dalu menika kula dawuh, kula suwun Bapak Ibu rahimakumullah, siji rusake negarane awake dhewe sakniki karena banyak orang yang klasifikasinya dongso dipangan ular sakjanjane bodoh ngakune pinter. Milo ngaji nih mung toni boster waton munin dobose banter tanpa hujah tanpa dalil yang jelas. Maka begitu jenengan melu ulama-ulama NU, insya Allah jenengan termasuk golongan fasalu ahlan zikri in kuntum la ta'lamu. Terus semangat aku pilih semangat. Jumpa terus Allah. Oh ya ngono ndomblong wae. Ngantuk, Gus. Lho kan durung Pak kowe ngantuk apa, Lur? Ya tak kai minuman dari Jombang, Ponari Sweat gitu. Aku ngerti kok rupamu mau masak-masake mau jalur to gimana. Ayo deh diombe deh. Ngombe enak cangkem ora kaget to. Ulangi. Bismillah. Lah aku sing gambreng kan mae ro ngombe lho. Enak lho. Ya. Asupan itu juga kiki-kiki tak lakke. Pokoknya saya tua-tua. Begitu malam ini dikasih kincin, saudara-saudara. Itu malah bingung. Kincin ini apa? Tulangin. Bengok sing bantet. Fas'alu ahlan zikri in kuntum la ta'lamu. Bapak boleh aku apa kok? Iya, itu yang paling pede saat dunia ini ya. Lalu seksi yang juga ingat, ngalor gitu lah, pede banget tapi aku ya tau ngerasa ke dodolan menunggu tapi ini ngalun-ngalun. Saya tak cerita ke gara-gara sodakoh di Mangebu. Aku rapat mangan patang dino. Aku turun nih ngalun-ngalun dikai bonus karo gusiro tangi-tangi awakku anget dikeloni banji. Tahu ngawami ya rasa bengok-bengok apa lagi lah ya woi tunggu nojok buat diborong tak masak ya Ustaz mana Ustaz lagi Ustaz mereka kayak diborongnya bapak ini bener mantep betulannya eh bakul tak borongnya tak borongnya dua-dua ramah ya dua-dua ramah Kang Mustafa utang duitmu disek Kang Mustafa. Pinten, Pak? Bawa naik kopi. Mbak. Wah. Pinten? Larang men. Tak jero-jero ngatos, Tan. Aku rene, Kak. Eh? Bakule nek kafe tak antem bisa. Ah, kowe bayarane ora jelas kok rene, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Selawatan di sini sambil nunggu. Eh, mau dibagi berikut panganannya? Kau muka aku lali pas pembayar, amin. Ya selawatan, selawatan nih korban janji tapi dikawin selawat. Kowe lunga pas aku merongos merongos. Kamu gua dompet apa orang gua habis bayar di sekolah gua dompet di lapak tapi oke oke lagi yang melu melu saya tak ada jadi jamaah Selawate tibil kuluk tapi lagune kurban janji. Kau, gue sarang deh kurban janji. Disarang, jajar, jajar. Kaimi. Saya tidak ini. Ayo. Ayo. Jalan. ngobati tresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku tersakit sendiri di malam itu. Aku lagumu romo upgrade. Ya kalah karo Pak Endul, intinya inti, ahli gak ahli, core of the core. Nah, kalau kamu ngaji gak ikut saya, ya akhirnya wajar kalau kamu ketinggalan, wajar. Iwang medion tanggungnya sama dengan Pak Lamih, menamis menikahnya. Ahlinya ahli, intinya core of the core. Kayak ngono saya ini payu loh Pak. Intinya inti. Sallu ala Nabi Muhammad. Kota yang pakai tasik mubur. Oh tasik mubur. Tambahi selawati NU. Terus kalau sebo, kalau sebo, kalau sebo. Ya, kalau sebo. Mbak Esa ini yang pundi. Sing dadi gak delok. Aku delok bojo iki gadis apa rondo. Kuwi carane delok mik konangan. Wes apa kan. Mbak Esa ning ngarep apa? Cek Mbak Esa, Mbak Esa cilik. Kuwi nyekel piye, Nduk? Kuwi nyekel mik piye? Lho, kok kaya rondo. Gadis ini cik biye biye ini ini rondo ya, ya. Aku ngerti, aku biasa anu kok biasa delok eh sing tengah ya oke request setengah do jan sing tengah nek limit kepiye alah gayane malu-malu rupamu do dua rai konangan anak limo yang gaya. Ayo Wahyu kalau sebo Mbak siapa namanya? Siapa? Oh Mista, Mista. hati bakal ku mati mukti insun tanpa diranti. Nyala itu semua matu saling paliko maliko warno proto bangun projo sampurno kalau kita nongso kalau tentunya usaka kalimo soto ya kita di mustiko sadrone jiwaraku tasare awasito ikoyo bunga sumringah datar ing wayah-wayah satriya tata sambata wirotama katon sewu kartika ketaman wahyu kalasepo. Kanti suwi palinduhung sekoro kondo arum sorang rupa kumalung ikulah niat insun amitu sakto kang luhut ditahin sang yang aku dan bersing kelasmo tondo luweng netro rasa rasa rasaning ati kadyo tirto hang suci kawistara japa mantra kondang dadi pepadang palilahe sallu ala nabi Muhammad.